Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kemarin kita sudah mempelajari ayat berapa? Minggu lalu ayat berapa? 46 dari surah Ali Imran, keluarga Imran. Baik, ini minggu lalu kita membahas tentang Maryam dengan kaumnya yang menuduhnya telah melakukan tindakan negatif, dan kemudian di ayat 46 dijelaskan bahwa Isa Al-Masih walaupun masih dalam buaian bisa berbicara sebagaimana berbicaranya orang yang sudah dewasa. Kita akan masuk ke ayat 47 ya. Ayat 47 sebagai pendalaman. Jadi metodologi Al-Quran di ayat 47 ini kita lihat setelah Maryam didatangi oleh malaikat di ayat 45 dan ayat 46, ingatlah ketika berkata malaikat, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. Yakni Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya. بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحِ. Maksudnya dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat. Nama Al-Masih, Isa putra Maryam. Disebut namanya dengan menisbatkannya kepada dirinya. Kepada Allah maksudnya, kalimat Allah. Untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa bapak. Padahal kebiasaannya ialah menisbatkan anak-anak kepada bapak mereka. Atau seorang yang terkemuka, atau berpengaruh di dunia dengan kenabian di akhirat, dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi, dan termasuk salah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di ayat 45 dan 46 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Informasi dari malaikat secara langsung, yaitu malaikat Jibril kepada Maryam, bahwa dia bakal punya anak namanya Isa Al-Masih. Yang punya kelebihan apa? Wajihan fid dunya. Menjadi orang terhormat, menjadi tokoh di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dari golongan yang dekat dengan Allah. Artinya dia memiliki ketinggian derajat, ya, dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi. Jadi nanti anak ini memang akan menjadi manusia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk yang dekat, salah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihan lain daripada anakmu hai Maryam yang bernama Isa dengan kelebihan di atas tadi adalah akan mampu berbicara. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian. Sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba saatnya untuk berkata-kata. Dan ketika sudah dewasa, dia termasuk salah seorang yang salih. Wa minas salihin. Wa kahlan wa minas salihin. Jadi dia bisa berbicara juga seperti orang dewasa waktu maupun masih kecil. Wa minas salihin, dan termasuk golongan yang saleh. Mendapat informasi menakjubkan ini, bingunglah kira-kira, takjublah sambil bingung Maryam. Nah, ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Baik, tak kenapa ini. Qalat Rabbi anna yakun 47. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Sama-sama. قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Kalau baca Quran, lagi baca Quran jangan kun fayakun, salah. Kun fayakun gitu. Tapi kalau lagi bicara enggak apa-apa, kun fayakun. Tapi kalau lagi baca Quran harus benar tajwidnya. Iya. Nun sukun ketemu fa. Fa innama yaqulu lahu kun, ada ikhfa, kun fayakun. Sekilas dari tafsir Jalalain terjemahannya, qalat Maryam, kata Maryam, Rabbi anna yakunu li waladun. Tuhanku, Rabbi, anna yakunu li waladun. Betapa, bagaimana mungkin aku mempunyai anak. Walam yamsasni bashar. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Misalnya dengan perkawinan dan sebagainya. Ini enggak pernah tersentuh Maryam ini. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Di sinilah keistimewaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang satu ini bernama Maryam ini. Mau tahu enggak bagaimana Maryam kalau akan diperlakukan secara negatif? Mau tahu setingkat apa kesalehannya Maryam? Insya Allah sama kayak ibu-ibu lah ya. Ya artinya saya sampaikan saja walaupun enggak level ya, tapi saya sampaikan aja. Jadi Maryam ini dalam menjaga kesucian dirinya sampai tingkat yang paling tinggi kesolehannya. Ini bentuk wanita soleha. Gak apa-apa lah saya sampaikan ini sebagai teladan lah. Jadi ketika Maryam sedang dalam proses menyendirinya, ya, dalam proses menyendiri di sebelah timur Baitul Maqdis, kan diperintahkan, dikisahkan di dalam Al-Quran ada perintah kepada Maryam. Jadi secara ringkas, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Dan ceritakanlah di dalam kitab, yakni yang dimaksud dalam Al-Quran, tentang Maryam, kisahnya. Kisah yang mana? Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Izin tabadat makanan syarqiyah. Maksudnya adalah ketika Maryam mengasingkan diri dari satu tempat di sebelah timur, dari sebelah timur rumahnya atau sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi bukan di sebelah barat. Ya, bukan di West Bank. Bukan di tepi barat. Tempat yang dikatakan disitulah Maryam dilahirkan, ya, di kandang domba. Maryam melahirkan Isa al-Masih di kandang domba itu, ya, di Bethlehem. Nah, itu tidak betul itu. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini tentu sifatnya meluruskan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh para pendeta, dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak tertulis informasinya di dalam Injil. Atau ada yang sesuai untuk membuktikan bahwa memang Al-Qur'an ini sama dengan Injil yang asli gitu. Bagaimana kisahnya? Fattakhadhat min dunihim hijaba. Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan salehah ini. Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka. Ini nomor satu yang dilakukan oleh Maryam. Jadi sangat menjaga kesucian dirinya dengan simbol tabir ini. Jadi enggak liar gitu, enggak jelalatan, enggak hijaban. Nah, fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya sewaktu ia membuka penutup kepalanya. Dicari tempat yang kira-kira menjaga dirinya supaya auratnya tidak terbuka. Atau membuka pakaiannya atau menyucikan dirinya dari haid. Jadi cari tempat yang betul-betul aman. Enggak sembarangan. Kemarin kita beri sumbangan alhamdulillah perlengkapan ibadah, ya. Ya. Tapi kurang satu ternyata, kurang kaos kaki. Nah. Ya karena memang bagusnya perempuan itu pakai kaos kaki. Jadi bukan cuma betis yang enggak boleh kemana-mana, tetapi kakinya juga terjaga. Tapi terima kasih perlengkapan ibadahnya sudah sangat-sangat besar manfaatnya. Jadi untuk paket selanjutnya kita akan terus berjalan ya. Kemarin ada 600 piece kita bawa ke Bangka. Tapi enggak sempat kita bawa ke Belitung, itu hanya di Bangka Barat di Pangkal Pinang. Ya, dan alhamdulillah teman saya yang amanah yang membagikannya mantan bupatinya. Dan itu kemudian dia tahu di mana titik-titik strategisnya. Nah, mantan bupati ini teman kuliah saya di Madinah. Jadi saya ya aman lah sama dia, dan dia juga amanah. Cuma selama dia jadi bupati saya diundang ke sana enggak pernah datang gitu. Datang setelah dia turun. Ya bersyukur jadi enggak pakai fasilitas negara. Jadi Maryam ini menjaga dirinya dengan menutupi tabir, menutupi dirinya dengan tabir supaya ketika buka rambutnya, ya, mengganti pakaian atau saat sedang haid gitu, dia tetap terjaga dari penglihatan manusia. Ini cara Maryam menjaga kesolehannya yang pertama. Nah, yang menarik adalah farsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus kepadanya roh kami. Yang dimaksud roh kami di sini adalah malaikat Jibril. Fatamassala laha basyaron sawiyya. Maka ia menjelma di hadapannya. Yani sesudah Maria memakai pakaiannya, Jibril datang menjelma. Deng gitu. Tiba-tiba kaget kan Maryam? Dan dalam bentuk manusia yang sempurna, basyaran sawiyan. Basyaran sawiyan. Jadi manusia yang sesungguhnya. Nah, ketika kaget ada laki-laki, kira-kira kayak apa gantengnya Jibril gitu, kira-kira sempurnanya. Dalam kesendiriannya. Nah, lihat bagaimana kesalehan Maryam. Jadi ini mewakili bentuk kesalehan seorang, ekspresi kesalehan seorang perempuan, dan ini adalah puncak kesalehan. Apa itu? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Begini cara Maryam marah, kira-kira awalnya. Dan begini cara Maryam kaget. Dan ini ekspresi spontan. Spontanitasnya. A'udhu birrahmani. Yang pertama adalah dia bilang a'udhu birrahman. Karena dia takut kehilangan kasih sayangnya Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang paling tinggi, maka dia enggak peduli dengan kasih sayang siapapun. Ketika sudah bisa mencederai kasih sayang Allah. Jadi dia ini enggak jablay. Enggak. Jablay itu apa ya? Jarang dibelai. Akhirnya cari kasih sayang di luar kan gitu. Itu jablay. Jadi dia enggak haus kasih sayang dari luar. Dia sudah sangat puas. Sudah sangat puas. Jadi inilah takdir Allah kepada Maryam, perempuan yang satu ini. Dia enggak cari kasih sayang di luar. Karena dia sudah merasa puas dengan kasih sayang Ar-Rahman. Makanya perempuan soleha itu ketika ada yang mengganggunya, yang menggodanya, dengan semua pujian-pujian sampai rayuan-rayuan gombalismenya, itu dia enggak akan tergoyah. Karena apa? Karena resikonya bakal kehilangan kasih sayang Ar-Rahman. Itu nomor satu itu. Inilah kriteria wanita solehah itu. Jadi tidak jablay. Cari kasih sayang selain Ar-Rahman. Inilah bentuknya Maryam ini. Qalat inni a'udhu birrahman. Untuk dirinya, dia tidak mau kehilangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang menggoda dirinya dengan semua selera-selera yang sesuai dengan dirinya, kalau itu bakal menghilangkan atau mengurangi kasih sayang Ar-Rahman, dia marah. Begini ibu-ibu sekalian, manusia itu diberikan keinginan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia juga diberikan amarah, fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fitrah keinginan dan fitrah amarah, emosi itu. Perempuan yang solehah, pasti akan menggunakan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan menggunakan emosinya untuk sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Jadi keinginan untuk mendatangkan manfaat, marah untuk menjauhkan mudarat. Jelas ya? Saya ulangi sekali lagi. Perempuan yang salihah itu akan menggunakan rasa berkehendaknya, keinginannya untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat. Dan menggunakan emosi atau amarahnya untuk menjauhi mudarat atau bahaya. Nah, ini yang terjadi pada Maryam. Qalat inni a'udzu birrahman. Dia sebetulnya marah. Tapi marahnya perempuan yang salihah. Tidak cuih gitu. Ludahin tuh laki di depannya. Kemudian sama laki diserok ludahnya dibawa ke dukun. Selesai sudah. Iya. Iya, itu bisa terjadi. Jadi emosi seorang perempuan yang diekspresikan dalam bentuk sesuatu, kalau si laki-lakinya marah, itu bisa menjadi modal untuk santet atau pelet dia, atau guna-guna dia. Makanya cara marahnya Maryam pun sangat efektif. A'udzu birrahman. Dia tidak ingin kehilangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, tapi in kunta taqiyan. Jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi dia pun tidak melecehkan sosok yang ada di depannya. Dia tidak tahu kalau ini Jibril. Kalau kamu orang terhormat, kalau kamu punya harga diri, kalau kamu orang mulia gitu ya. Kalau kamu orang bertakwa, jauhi saya. Nah, gitu. Itu kan terpukul, tapi secara terhormat. Gitu ya. Siapa lu? Udah miskin, gendut, buduk kan. Ah, ini kena pelet nih kayak gini. A'udzu birrahman, jadi tersirat di sini kesalehan. Nah, padahal saat itu kan Maryam dalam posisi sendirian kan? Iya. Kalau sendirian biasanya gimana? Bebas enggak? Bebas. Puncak kesalehan seorang perempuan di sini adalah, ini walaupun ini berlaku umum, kesalahan seseorang itu adalah kalau dia tetap takut kepada man khasyiyar rahmana bil ghaib. Baca Yasin kan? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Terus? Faham gak artinya? Puncak kesalahan itu adalah wabashiril mu'minin gitu ya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wabashiril mukminin gitu ya. Puncak kesalehan adalah ketika orang merasa takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Maryam ini tidak pernah disentuh laki-laki. Bukan berarti tidak butuh laki-laki, ya normal manusia. Apalagi sekarang kondisinya hamil, butuh ayah bagi si bayi kan. Datang di depan orang ganteng, berduaan lagi. Kalau itu terjadi sama elu. Kalau di sini terhormat, insya Allah gak ada masalah. Maksud saya, kalau kita bayangkan latar belakang itu, nih, dalam kondisi seperti itu Maryam menunjukkan kualitas kesalehannya, dan puncak kesalehan seseorang adalah ketika dalam sendirian dan kemudian dalam godaan dia tetap takut kepada Ar-Rahman. Jadi maksudnya di sini bukan khasyatullah, takut kepada Allah itu bagus sekali, tetapi menariknya man khasyur rahmana bil ghaib. Barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih gitu. Ini wabasyiril mukminin, orang seperti ini akan banyak sekali kegembiraan, kebahagiaan yang datang kepada dia karena dia sudah beriman sebagaimana imannya orang yang paling saleh dan salihah. Jadi kesimpulannya, perempuan solehah itu kalau sudah ada hijab pada dirinya, ya, dan takut kepada Allah dalam kesendiriannya, meskipun sedang digoda. Seperti ibu-ibu di sini semua, insya Allah. Hijab itu mulai dari pakaian, pakaian itu mulai dari kaos kaki, daleman, sampai luaran, dan hijaban. Ini kalau ambil kisah Maryam, ya. Itu kalau pakaian, ruangan pun tertutup. Tertutup supaya tidak terlihat auratnya. Tidak terlihat auratnya sebagaimana Maryam. Hijaban. Ya, ini bayi yang baru datang, saya ulangi sedikit. Dari sisi fisik, perempuan solehah seperti Maryam ini menutup auratnya dari atas sampai bawah dan menjaga ruangannya tertutup. Enggak terbuka. Supaya ketika membuka hijab, kan ada yang kalau pakai hijab di luar, pas di rumah enggak pakai hijab, dilihat sopir, tamu masuk, umbar-umbar kemana-mana. Ada enggak kayak begitu? Terima tamu di rumahnya, ditemenin makan pula, padahal bukan mahramnya, suaminya enggak ada. Ya, di ruang tamu, ada enggak kayak gitu? Di sini lagi enggak ada di sini. Kalau Maryam tidak begitu. Maryam, walaupun sedang dalam kondisi hamil, tidak cantik barangkali, tetap membuat hijab, baik hijab fisiknya sebagai pribadi yang melekat maupun hijab fisik yang bersifat ruangan. Dia tutup dirinya. Semoga ibu solehah semua di sini begitu. Ya, dari kaos kaki sampai malah. Yang kedua, jiwanya Maryam, puncak kesolehannya Maryam sebagai perempuan salehah adalah karena apa? Dalam kesendiriannya dia takut kepada Ar-Rahman. Dan marahnya kepada orang atau lelaki sempurna yang ada di depannya pun tidak membuat sakit hati orang itu, tetapi membuat orang itu merasa malu karena diperlakukan secara terhormat. In kunta taqiyah. Barulah setelah itu Jibril menjelaskan apologize. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Oh maaf, kata Jibril. Aku ini rasul, malaikat utusan Tuhan kamu. Aku diutus untuk menjadi perantara perantara memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci yang kelak akan menjadi nabi. Konon, ditiuplah dadanya Maryam oleh malaikat Jibril, seperti Jibril melakukan itu juga kepada Sarah dulunya. Saya tidak tahu gimana cara tiupnya. Yang jelas di bagian dadanya. Ya, disinilah barangkali yang namanya sel telur itu kan. Mimbaini sulbi wat taraib. Ini taraib namanya nih. Wallahu alam, katanya disinilah produksi awalnya sel telur perempuan itu. Disitulah ditutup, ditiup oleh Jibril. Maryam juga begitu. Baik, sampai di sini. Maryam menjawab di ayat 20 sama dengan di ayat 27, ayat 47 yang kita pelajari. Ya, coba tadi kan kalau yang 47, apa? Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Gitu kan? Qalat rabbi, Tuhan, bagaimana mungkin aku bakal punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Baik sentuhan sebagaimana kulit dengan kulit, atau sentuhan dalam bentuk hubungan suami istri yang sah, atau dalam bentuk lain yang pokoknya bisa menyebabkan seorang perempuan hamil dan punya anak. Itu enggak pernah terjadi. Termasuk mungkin suntikan inseminasi atau sentuhan untuk diambil sel telur buat bayi tabung. Tidak pernah terjadi. Artinya tidak ada proses sebab. Sampai jadi akibat punya anak, aku enggak pernah melakukan proses asbab. Nah, di sini pentingnya. Tetapi di ayat ini, sebelum saya lanjut, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyan. Ini salah satu proses perempuan punya anak tanpa proses yang sah adalah begini. Maryam berkata, bagaimana mungkin akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Mana mungkin aku punya anak laki-laki? Sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, yakni mengawiniku. Dan aku bukan pula seorang pezina atau pelacur, baghiyan. Nah, disinilah ada dua poin yang kita tangkap tentang kesalehan Maryam yang sampai pada puncak salehannya, yaitu apa? Takutnya seorang perempuan kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Khusyur Rahman, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu takut kehilangan kasih sayang Allah atau takut kehilangan kasih sayang suami? Hah? Ada istri dilarang pakai hijab oleh suaminya. Kalau pakai hijab nanti diceraikan sama suaminya. Kalau ibu jadi istrinya pilih yang mana? Tuh. Kalau Allah cuma satu, kalau laki bisa cari lagi lah ya. Benar. Berani. Hah? Ya, banyak loh ujiannya, makanya ibu-ibu sekalian, buatlah target. Kan kemuliaan seorang perempuan, kebahagiaan seorang perempuan tidak ada yang puncak. Walaupun dia dalam kesendirian, walaupun dia seorang janda, walaupun dia seorang yang kemudian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kata kuncinya, dia akan tenang dan bahagia dan hidupnya enggak neko-neko, enggak ceret-ceret gitu ya. Enggak gampang kegoda, enggak labil. Kalau satu aja, menjaga kasih sayang Allah yang sudah ada pada dirinya dan hanya bergantung pada kasih sayang Ar-Rahman, maka semua orang akan menyayangi dia. Semua orang, bahkan semua makhluk, bahkan benda mati pun diperintahkan Allah untuk sayang sama dia. Nah, ini buat yang kadang-kadang galau. Ya, ini obat anti galau ibu-ibu. Makanya ya sedih-sedih, nangis-nangis hanya sebuah proses agar kembali lagi untuk mendapatkan kasih sayang Ar-Rahman. Jadi sering sebut nama Ar-Rahman. Ya. Daripada di rumah, mendingan datang ke Akal ke Ar-Rahman Learning Center. Untuk mencari rahmat Al-Quran, kasih sayang Allah dari Al-Quran gitu kan. Nah, kalau gak ada teman ya duduk di sini, gaji bareng-bareng. Ya, ini buku bagus banget sebetulnya. Al-Quran, Tadabur dan Praktiknya. Sudah saya bikin mudah semudah-mudahnya. Ini untuk Juz 30. Ini bagus banget sudah. Hah? Nah, ini nanti bisa dipelajari bareng-bareng. Ini udah bagus banget, sesimpel mungkin. Misalnya gini ya, di Surah An-Nas. Ini promosi buku, iya jujur, tapi saya mau kasih tahu, ini jurus anti galau perempuan yang selalu ingin mendapatkan kasih sayang Ar-Rahman. Ya, ini belum cetak lagi, tunggu tanggal mainnya. Saya mau bikin yang bagus nanti. Misalnya di Surah Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Di sini akan terjemahannya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Raja manusia, sesembahan manusia gitu kan? Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Apa artinya rabbin nas? Tuhan manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Kalau malikin nas, raja manusia. Sebutkan sifat Allah Azza wa Jalla yang terdapat pada ayat di atas dan jelaskan secara singkat. Bisa? Bisa lah, udah ada contekannya. Tetapi ketika ibu-ibu tulis, itu bakal nempel di kepala ayat Allah itu. Masuklah ayat itu ke dalam hati. Itu yang disebut dengan proses mendapatkan kasih sayang Ar-Rahman. Karena rahmat terbesar Allah adalah, kasih sayang terbesar Allah padamu di dunia ini adalah Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Duit, rahmat. Baju baru, rahmat. Rumah besar, kamar, kalau kamar apa? Kamar indah, rahmat. Oksigen, rahmat. Hujan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, rahmat. Tapi dari semua rahmat Allah, yang paling membuat ibu menjadi tenang, bahagia, under control, mulia, enggak teko-teko, enggak ceret-ceret, enggak pusing-pusing, adalah kalau ayat Allah sudah masuk. Ini menjadi pendulum yang kuat. Nah, cara memasukkannya begini, mesti pelan-pelan. Nah, sekarang ada komen dari ayat 1-3 di atas. Di dalam surah, di dalam surah Al-Falaq disebutkan bahwa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu sifat, yaitu Rabbil Falaq, yang menguasai subuh. Sedangkan di dalam surah An-Nas dengan tiga sifat. Padahal di dalam surah Al-Falaq meminta perlindungan dari tiga perkara. Dan di surah An-Nas memohon perlindungan dari satu perkara. Di surah An-Nas cuma minta pertolongan min syarril waswasil, tapi perlu tiga sifat Allah. Sementara di surat Al-Falaq butuh tiga kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, cuma satu menyebut Rabbul Falaq saja, padahal untuk tiga kejahatan. Min syarri ma wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin. Cukup dengan satu sifat. Sementara di surah An-Nas harus dengan tiga sifat untuk satu kejahatan. Gitu maksudnya ya. Ini dikarenakan besarnya bahaya dari satu perkara tersebut. Saking bahayanya satu itu. Jadi di dalam surah An-Nas, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga sifatnya di dalam surah ini. Ini menurut Asy-Syangqiti. Pertanyaannya untuk dijawab. Jadi ada pertanyaan, ada kolom di sini kan? Pertanyaannya. Di dalam surah Al-Falaq disebutkan permintaan perlindungan dengan satu sifat Allah dari tiga perkara. Sedangkan di dalam surat An-Nas meminta perlindungan dengan tiga sifat Allah dari satu perkara. Kenapa? Kenapa? Nah, Ibu nanti tinggal nulis. Ada jawabannya. Sambil dicerdaskan. Jadi saya feeding Ibu-Ibu pelan-pelan. Karena tadabur itu gak bisa cepat. By process. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pencerahan apa yang Anda dapat dari ayat di atas? Mikir deh sudah. Tapi mikirnya udah tertib dan sudah ada dalil. Dan itu sebetulnya proses pencerahan itu, saya membantu metodenya agar cahaya Al-Quran masuk ke telinga, masuk ke mata setelah berada di kalbu. Dan mudah-mudahan bisa bersenyawa dengan kulit dan tulang belulang kita. Ini sebetulnya. Ya. Kalau mau doang bisa, tapi ini semuanya lagi belajar. Ya, ini udah juz 30 semuanya kayak gitu. Apalagi kalau kerjanya bareng-bareng sama anak. Ya. Apalagi jalan-jalan bareng sama suami ngisi PR gitu. Daripada ngisi TTS sudah tua, ya Allah. Saya tuh gak tega. Orang-orang tua itu datanglah anaknya sayang sekali. Karena kan alumni Amerika ceritanya anaknya nih. Yang membuat agar otak orang tua tidak progresif penurunannya. Ya. Maka dikasih apa? TTS. Ya, menurun, mendatar, menyimpang. Ya memang itu sejalan dengan selera otak. Tapi kan kasihan orang tua nunggu mati disuruh ngisi. Harusnya orang tuamu yang nunggu mati itu dikasih jembatan ke sorga, betul gak? Dikasih TTS. Jadi semakin orang tua kita tua-tua tuh dibikinin jembatan sorga semudah-mudahnya gitu kan? Dan tidak ada jalan masuk sorga kecuali siratal. Yang mana siratal mustaqim itu? Al-Quran. Jelas? Jadi miliki itu. Juz 30 dan 29, tapi on the way, ya. Tapi kayaknya udah habis, nanti saya mau ambil alih nih, karena marketingnya juga gak bagus. Ya. Sekarang, sudah kita mukodimahi tentang itu. Kita kembali ke ayat yang tadi, ya. Sekarang kita kembali ke surah, apa? Al-Imran ayat. Walam yamsasni bashar anna yakuna li ghulamin. Nah, ini ayat yang kita pelajari pada hari ini. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kata Maryam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak laki-laki? Ya, waladun. Wa lam yamsasni bashar. Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, misalnya dengan perkawinan atau sebagainya. Allah kemudian berfirman lewat Jibril. Jadi ini kan ceritanya ngobrolnya sama Jibril yang membawa informasi bakal punya anak bernama Isa bla bla bla gitu ya. Qala Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, walaupun yang berkata ini adalah Jibril sebetulnya. Jibril yang ngomong. Tapi karena agungnya ayat ini, dan ini memang berasal dari Allah, dan bahwa Jibril hanya menyampaikan wahyu Allah dan tidak pernah ada yang salah, maka disebutkanlah qolanya di sini ada Allah. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Firmannya, soalnya seperti itulah. Jadi, kadzalik, demikianlah. Allah yakhluqu, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ma yasha. Jadi kalau dalam tafsir Jalalainnya, firmannya soalnya seperti itulah, yaitu menciptakan anakmu tanpa bapak. Karena Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Nah, sampai di sini. Jadi Maryam ini seperti halnya Zakaria sebelumnya, tapi ini lebih berat. Berhadapan dengan akibat yang tidak jelas sebabnya. Kan Zakaria merasa gak mungkin punya anak lah, dirinya sudah tua, Maryamnya pun mandul. Istrinya pun mandul, istri Zakaria ini. Gitu kan? Tapi kan masih ada sedikit jembatannya lah, masih punya bini gitu kan? Walaupun udah tua, ya paling gak ada... Ya ada sebab. Walaupun sebabnya mungkin 0,0 sekian persen. Tapi kan masih ada sebabnya. Bakal punya anak. Nah, persoalannya adalah Maryam ini betul-betul terputus sebab itu. Walam yamsasni bashar, ini lebih berat ujiannya. Secara logik. Dan secara budaya, tradisi. Gak mungkinlah aku punya anak. Walam yamsasni bashar. Sekaligus mempertegas aku ini, ya perempuan sendiri gak punya suami, tapi kan kadang-kadang yang gak punya suami kan bisa dari yang main-main lah gitu. Tapi ini semua proses sebab dari seorang perempuan yang solehah ini tidak ada. Nah, disinilah sebetulnya ibu-ibu sekalian, memutus yang namanya ketergantungan pada sebab. Harusnya kita tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Untuk bisa beriman kepada Allah, memang jangan terlalu bersandar pada sebab. Kalau ibu-ibu kita semua ini bersandar pada sebab, kita akan menjadi orang yang cenderung membenarkan kenyataan, bukan orang yang menyatakan yang benar. Ini bahayanya. Ya abis gimana lagi, kan zamannya mesti begini. Kalau enggak begini mana mungkin bisa begitu. Orang-orang bisa begitu kan karena harus begini. Gitu ya. Papa sih terlalu idealis. Nah, mulai dari situ. Karena aku malu. Apa kata dunia? Oke. Apalagi punya anak begitu, kasihan dong sama anak. Ya korupsi bapaknya lama-lama. Karena selalu membenarkan kenyataan, mengikuti keinginan, akhirnya ya lama-lama terperosoklah menjadi orang yang impulsif. Kompulsif. Lama-lama itu. Impulsif itu apa ya? Orang yang hanya mau mengikuti maunya sendiri. Bukan dorongan hati. Kalau dorongan hati kan tergantung isi hatinya, positif atau negatif. Karena saya buka kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia ini begini. Impulsif, saya bawanya, impulsif. Ya. Impulsif adalah artinya begini. Impulsif, dia sebagai adjektif bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menuruti gerak hati. Ya. Impulsif. Jadi orang ini kalau ada maunya ya udah. nyesel belakangan. Kenapa sih tadi makan? Ah, itu. Nyesel deh. Nah, ini impulsif. Memang sudah remnya sudah blong. Kalau bahasa orang neuro bilang ini ada braking system. Ada rem yang udah blong. Ada nggak orang kayak gitu? Itu namanya braking system. Itu karena di otaknya sudah kecanduan pada sesuatu. Kecanduan narkoba, ya. Kecanduan narkoba itu yang diserang adalah, kata orang neuro itu, di otak bagian depannya yang di prefrontalnya itu. Anak-anak kecanduan narkoba, kecanduan games, dan kecanduan pornografi itu bego dalam pengertian, bego-gok banget itu, dalam pengertian dia tidak punya lagi kontrol diri secara moral. Matematikanya bagus. Dia tidak punya kemampuan menganalisa yang baik, tapi olimpiade menang. Karena yang diserang bukan otak matematiknya itu. Yang diserang adalah yang bagaimana cara menyerap informasi yang benar, menganalisa informasi yang benar, kebijaksanaan, lalu keberanian mengambil keputusan dengan benar. Orang-orang yang sudah impulsif itu, kok jadi kesini saya larinya ya? Ya, orang-orang yang sudah terserang bagian ya prefrontalnya itu, memang orang tua kadang-kadang gak nerima kalau dituduh, ini anak kamu bagaimana sih akhlaknya kayak gini? Oh enggak kok, anak saya ini juara olimpiade loh. Rapotnya bagus terus loh. Iya. Setan itu pinter. Menghancurkan generasi itu. Yang dihancurkan adalah, kalau bahasa agama adalah moralitasnya itu. Hikmah di dalam jiwanya tidak ada lagi. Jadi orang-orang impulsif adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan maunya kalau sudah ada maunya. Jeroan misalnya. Nih jeroan di depan mata. Udah tahu. Artinya bolehlah dikit gitu kan, cuma sekedar ya icip-icip, oke. Tapi kalau gak ada orang, ini orang berarti sudah rusak sistemnya. Karena sudah kecanduan, impulsif sudah dia itu. Jangan tersinggung. Masih bisa diobatin. Kompulsif bersifat mendorong dan memaksa. Jadi anak yang sudah kecanduan pornografi, ya, anak yang sudah kecanduan pornografi, ibu-ibu sekalian, ini kemarin ngobrol sama Ibu Eli, presentasi, sama jenis otaknya itu dengan orang anak-anak kecanduan narkoba itu sama ternyata. Yang kecanduan games juga sama, mengecil otaknya itu. Dan sudah diteliti anak umur 12-16 tahun di Indonesia ini, penurunan otaknya 3%. 3% itu bukan sedikit, karena 1%-nya saja 3 juta jaringan sudah hancur. Normalnya anak-anak 12-16 tahun itu kan berkembang otaknya, membesar. Ini otak anak Indonesia ini 12-16 mayoritas itu mengecil. Karena apa? Kecanduan. Jadi otak-otak anak yang sudah adiktif, ya, sudah adiktif, itu mengecil. Oh dia jago ngegame, cerdas kelihatannya, bisa menang, bisa dapat duit, tapi itu tadi, dia gak bisa lagi mengendalikan dirinya, akhirnya gak bisa ke warnet. Mana Ibu Lia? Ibu Lia pernah kemasukan rumahnya anak yang mau mencuri ketangkep. Kenapa? Mau ke warnet gak punya duit. Nah. Akhirnya dinasehatin, ya udah pergi. Kirain selesai, gak taunya nyolong lagi di sana, ditangkap sama satpam. Jadi anak ini sudah kompulsif. Jadi awalnya sudah impulsif, tidak punya braking system lagi, pengendalian diri, kemudian kalau ada maunya, kalau model ibu-ibu kayak gini kira-kira gimana ya, gesek lah pakai kartu kredit gitu. Nah ujung-ujungnya nanti stres kalau ditelepon sama bank gitu, didatengin debt collector gitu. Ini mungkin sudah adiksi belanja. Kalau gak belanja tuh kayaknya pusing, bon sakau gitu. Enggak gitu-gitu banget kali ya. Enggak lah. Ini saya ceritakan, jangan sampai anak kita itu terserang itu tadi, pornografi itu. Sama bahayanya. Nah, tapi persoalannya apa ibu bisa ngontrol di gadgetnya ini? Ngelihat YouTube, YouTube-nya YouTube ngaji, tapi sampingnya ini menggoda. Kita buka misalnya, mohon maaf nih, Detik atau apa. Suami saya bertahan 4 jam di atas ranjang. Iya. Remaja tertarik gak untuk masuk situ? Kan jorok sekali itu. Tapi kan dianggap biasa kan? Nah tahu gak ibu-ibu kenapa masalahnya sekarang? Ini hati-hati. Karena para ahli medis termasuk orang-orang psikologi menyatakan pornografi itu bukan penyakit. Kecanduan pornografi dianggap bukan penyakit secara medis. Hanya dokter-dokter muslim yang kecilnya dididik di rumahnya bagus, yang punya nilai-nilai agama, tetapi jumlah mereka secara medis ketika di voting, apakah pornografi termasuk penyakit atau tidak, dokter muslim ini kalah. Dokter moralis ini kalah. Sehingga menurut ilmu kesehatan secara umum, menurut dokter-dokternya yang memang tidak ada atau jangan-jangan sudah bocor juga otaknya, menyatakan pornografi itu bukan sebagaimana narkoba. Padahal bahaya pornografi itu sama dengan narkoba. Sama. Harusnya produsen pornografi itu termasuk pemasang iklan suami saya 4 jam bertahan di ranjang itu, sampai ukuran-ukurannya bertambah pula di iklan-iklan, kan dianggap biasa tuh. Ya. Oleh Google dimasukkan begitu saja. Harusnya mereka ini statusnya harus dihukum mati seperti pengedar narkoba. Tapi hukumnya belum ada. Berarti ibu-ibu sekalian mau menyelamatkan anak, kira-kira nanti tunggu dokter 20 tahun lagi kalau sepakat. Setelah dokter sepakat, tunggu lagi. Hukum Indonesia di DPR sepakat atau tidak? Ya keburu hancur generasi ini. Tapi ini faktanya. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Saya kembali dulu ya, tadi agak sedikit. Membukakan wawasannya, hati-hati. Demikianlah Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Jadi yang harus kita yakini di sini ibu-ibu, kalau hidup kita mau tentram, mau aman, enggak usah terlalu percaya dengan hukum sebab akibat. Percayalah pada kehendak Allah. Maryam, Allah yang ciptakan kamu. Teorinya kamu ini memang lahir normalnya dari ibu bapak kamu. Tapi ibu bapak kamu, dari ibu bapak kamu, Adam ujungnya itu enggak punya juga istri dulunya. Lalu dikasih istri. Dan Adam, sebelum ada manusia juga enggak ada. Dan Allah itu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi, kok repot kamu hari ini. Bersandarlah pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini sudah kehendak Allah, nah ini yang perlu diyakini, tauhid di sini. Tauhid masyiatullah. Makanya kita disuruh berkata insya jika Allah ber. Cuma kadang-kadang mulutnya doang insya Allah. Ngedumelnya jalan terus. Nah ini saya juga lagi belajar. Ibu-ibu sekalian dan pendengar semua dimanapun berada lewat video streaming ini. Masyiatullah. Kalau dari sini, Kalau ingin menjadi hamba yang tunduk patuh total pada kehendak Allah, jangan terlalu mengandalkan hukum sebab akibat dari dirasiomu. Contoh, saya tidak tahu benar apa enggak, ini cerita nenek Jum yang beredar di medsos. Ya, saya enggak tahu benar atau tidak. Ya, nenek buta ini suka bikin apa? Tempe. Menurut hitung-hitungan nenek Jum, kalau laku semuanya sama untungnya maksimal 50 ribu. Modalnya berapa? 20 ribu. Jadi untung? Nah, tapi si nenek Jum yang buta dan digendong sama cucunya ini katanya, ya saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi saya ingin jadikan jembatan lah ya, jembatan berpikir. Gantilah jangan nenek Jum, nenek Dewi lah atau siapa. Yang solehah ini kan gitu ya. Ini bedanya orang yang buta mata tapi melek hati dengan orang yang melek mata. Nah, ini saya mau bedakan gitu. Penting yang mana? Penting dua-duanya. Cuma jadikanlah mata biologis penerang mata hati. Jangan jadikan mata biologis pembuta mata. Kalau udah jalan di mall, mata biologis ngelihat teng tong, pupilnya membesar, hati mata hatinya picek gitu. Ibu, sekarang itu ilmu neuro, ilmu syaraf sudah kepake di politik dan kepake di ekonomi. Saya nggak mau cerita politiknya, ketinggian. Beberapa toko emas itu sekarang pasang kamera. Ini kerjasama antara orang-orang teknologi kamera dengan neuroscience. Dibiayain oleh orang bisnis. Kalau ada perempuan masuk ke toko emasnya, yang disorot oleh kameranya ini adalah matanya. Setelah melihat emas di tokonya, kalau dia punya keinginan, biasanya pupilnya membesar. Nah, kata kameramen di belakang komputer kepada sales yang jaga di situ, itu ibu yang jilbabnya batik warnanya abu-abu biru, itu besar tuh. Berapapun dia tawar jangan dikasih, karena matanya udah kepincut semua, udah selesai itu. Tapi ibu-ibu yang jilbab putih sama baju hitam itu, kayaknya dia nggak terganggu tuh, nggak terganggu itu. Jadi yang itu enggak apa-apa, kasih diskon aja, mulai dari diskon, pancing supaya, nanti saya perhatikan waktu kamu pancing dia pupilnya membesar apa enggak gitu. Mau tahu supaya enggak ketahuan? Disinilah self-control itu. Ini katanya bedanya otak insan dengan otak non-insan berarti apa itu? Binatang. Sebetulnya pengendalian dia tentang prefrontal itu. Kalau yang dirusak sudah itu tadi dengan narkoba, games, dan pornografi, dia udah sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Dan itu berlaku juga dalam politik dan ekonomi. Nih ibu-ibu, makanya nih, ini yang sekarang nih penyembuhan nih, sekarang ini penyembuhan materinya. Ini langsung healing. Kalau tadi kan healingnya begini. Jadi kalau bahasa marketing nih macam-macam. Jadi sebetulnya ini saya kasih pengajian termasuk bahasa trainingnya ya. Begini. Ketika dokter ditanya, kenapa di Al-Quran kau selalu disebutkan lahum qulubun la yaqiluna biha? Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi lalu gunakan akal yang ada di dalam hatinya? Kenapa bukan akal yang ada di otaknya? Singkat cerita, ada 50 ribu syaraf, 40 ribu lebih syaraf di jantung manusia yang bisa mengontrol syaraf di otak manusia. Kolbun itu. Ilmu kita ini masih ilmu otak depan, otak kanan, otak kiri, otak tengah kan? Sementara di sisi otak, Quran mengatakannya nasiyatun, otak depan dan otak belakang. Tapi ada lagi otak di dalam jantung itu. Kontrolnya di sini. Nah, cerita pupil tadi misalnya. Ya, orang-orang yang masuk pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia punya proteksi di saraf jantungnya sehingga setan tidak langsung masuk. Karena ada ayat mengatakan, tidaklah seorang nabi dan seorang rasul jika punya keinginan, maka setan pun masuk menyusup di dalam keinginannya itu. Apalagi pasar tempatnya setan semua di situ. Temannya setan yang mubazir juga banyak. Temannya setan yang kayak gimana Ustaz? Itu kalau lagi ada sale, kenapa beli satu? Padahal dia gak butuh. Jangankan butuh satu, gak butuh. Tapi nyesel aja sampai rumah kalau gak beli dua. Itu temannya setan. Innal mubazirina kanu ikhwanash syaitan. Ini jadi banyak yang tersinggung di ruangan ini. Jangan tersinggung, saya gak paham apa yang terjadi pada dirimu. Ini lagi healing. Ya, saya gak tahu yang terjadi, cuma healingnya saja. Insya Allah, yang namanya orang bisnis gak bisa mengontrol kamu dengan pupil matamu, dengan berbagai macam godaan. Ya, misalnya suruh beli parfum, disuruh cium dulu. Nah, itu kalau udah keinginan ada muncul, rona wajah berubah, dipelajari, sikat ini. Kalau perlu dikasih iming, ini ada dia ini loh bu. Buy one, get one, ya bla bla bla, tarik terus. Karena dia punya target dari cold menjadi warm, warm menjadi hot, hot menjadi action, kan gitu. Sampai ketarik. Tapi kalau yang bodoh-bodoh nih, yang sudah impulsif, gak perlu. Gak perlu tahapan-tahapan, langsung bocor itu. Kartu kreditnya banyak biasanya. Ini yang bocor-bocor ini, impulsif, kompulsif ini, oh banyak kartu kreditnya. Mau makan ini, cari yang kira-kira dapat promonya. Dan itu udah kerjaan orang kartu kredit, udah tahu dia gak akan rugi dengan itu. Merchant-merchant itu, elunya aja yang sakit. Kredit card itu pakai supaya gak bawa uang gede-gede, supaya nanti kalau masuk hotel gak perlu juga bawa uang cash gitu, sesekali aja. Masa semua bank dikumpulin. Ya Allah, orang itu tuh kalau normal, mampu beli, enggak mampu ya bersyukur sudah. Bukan sabar. Gitu. Tingkatannya sudah bersyukur. Ya mohon maaf saya agak detail. Healingnya adalah, kalau hati ini selalu terpenuhi dengan ayat-ayat Allah, hati ini terpenuhi dengan asma-asma Allah, dua itu. Kenapa Allah ciptakan kolbu dan kolbu disitulah pusat sistem pengendali otak. Sehingga walaupun Umar bin Khattab bejat sebejat-bejatnya dengan Al-Quran yang masuk ke dalam hatinya, Umar menjadi pemimpin 2/3 dunia. Walaupun Khalid bin Walid dulu sang penjahat yang luar biasa, penyembah berhala rusak serusak-rusaknya bahkan seperti hewan kehidupan orang Mekah dulu kan. Dengan Al-Quran yang masuk ke dalam jiwanya. Dikontrol lewat sini, di recovery otaknya itu. Quran itu kalau sudah masuk dalam bentuk hidayah ditadaburi pelan-pelan. Masukinnya pelan-pelan. Saya sendiri juga sebetulnya dari sini, di sini sedang gak ngajar saya ini sebetulnya. Saya bocorin, saya bikin akal ini lagi gak ngajar. Cuma gimana caranya gue betah tadabur 2 jam ya gak pakai jamaah lah gitu. Lu lagi gue kerjain semuanya sebetulnya. Ini sebetulnya gue lagi pengen bagaimana caranya masukin Quran ke dalam hati gue pelan-pelan. Tapi gue semangat terus gitu kan. Gimana caranya? Bikin pengajian ah gitu. Ini gue kerjain yang di sini. Enggak lah gitu ya. Artinya saya sendiri menikmati bagaimana pelan-pelan sampai kalau ada metode-metode tadabur keliling dunia, konferensi saya dapat. Ini saya combine berbagai macam metodologi. Dan ini masuk pelan-pelan. Itu untuk berobat jadi orang penyakit impulsif sama kompulsif. Dan itu terbukti anak-anak SD yang pernah ikut sama temannya 6 orang nonton video porno ketika gurunya gak masuk di HP, dihukum oleh gurunya pakai menulis mushafku sampai khatam bagi 6 orang anak itu, masing-masing sekian juz. Tumbuh rasa malunya, tumbuh penyesalannya. Itu artinya sudah mulai terbentuk tuh kalau udah punya rasa malu. Itu berarti jaringan otak di ininya sudah mulai. Dan itu tidak ada jalan kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kembali kepada cerita, Maryam bakal punya anak laki-laki. Jangan terlalu mengandalkan hukum sebab. Kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na. Tapi waktu sami'na wa ta'na didasari dengan iman dan ilmu, biasanya beda dengan yang sami'na wa ta'na enggak pakai iman, enggak pakai ilmu, tetap aja. Astagfirullahaladzim deh gitu. Oh, ini enggak zikir nih orang nih. Ya Rab. Baik. Jadi nenek Jum tadi ceritanya gimana Ustaz? Itu orang ada kontrol pada dirinya. Kalau hari ini dapat lebih dari 50 ribu berarti uang Gusti Allah. Ini bukan uang saya. Bagikan ke masjid, kata si nenek kepada si cucu. Bagikan. Kenapa? Karena ini punya Gusti Allah, dan cara memberikan kepada Gusti Allah yang paling gampang kemana? Ke masjid, itulah. Simpelnya, ilmunya enggak banyak. Tapi tidak punya ilmu cheating. Cheating itu apa? Enggak ada, curang-curang itu, nilep-nilep enggak ada. Kalau nilep uang laki gimana? Itu halal enggak itu? Yang namanya cheating tetap aja haram. Saya mau kasih contoh nih, Ibu-ibu sekalian, ini saya sedang mentanzil ilmu kadzalikillahu yakhluqu ma. Percaya enggak sama kehendak Allah? Artinya kalau sedekah gitu ya, Allah dengan kehendaknya pasti bayar, percaya enggak? Nah ini masalahnya sebetulnya. Ini perlu dikasih ilmu. Kalau nenek Jum tadi gimana ceritanya? Kembalikan ke? Kadang-kadang kan dia bilang, Mas yang belanja tadi kan saya tidak melihat. Ya silakan taruh uangmu, kalau ada kembalian ambil sendiri. Kan gitu. Ujung-ujungnya banyak orang yang karena ini orang jujur dan ingin bantu, biasanya lebih kan? Gitu. Tapi kelebihannya pun dia gak mau haji mumpung. Iya. Gak haji mumpung kan? Dikembalikan enggak? Kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang maha berkehendak itu bisa bayar lebih besar enggak? Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita gimana? Percaya enggak pada kehendak Allah? Saya kemarin ke Sukabumi. Ada sebuah mart, sebuah supermarket besar milik orang Sunda. Saya enggak mau sebutkan namanya dulu, dia menguasai pasar Cianjur dan Sukabumi. Ada yang menarik ketika saya ngobrol sama anaknya. Dia cerita, saya mau tanya di mana sisi, kenapa dia berhasil? Ya yang namanya supplier misalnya dari Unilever, ya dia trailer-trailer itu bawa barang ke Sukabumi Cianjur, ya dia enggak terpengaruh, enggak ditekan karena dia powernya kuat. Punya 20 cabang, jadi ada hotel, ada masjid, ada banyaklah itu. Ada food court, dia punya 20 cabang. Ya. Tapi ada yang menarik, saya ingin mengejar, saya enggak ingin kaya-kaya dia. Itu enggak penting. Yang penting adalah, apa rahasianya? Dan setiap orang pasti dikasih kekayaannya sendiri dong sama Allah gitu ya. Masa gue umur gini pengen punya banyak kayak dia juga kan goblok. Ini kalau, loh kita dikasih yang lebih besar kok. Ya, apa? Ya pakai nanya lagi. Udah gak usah dijabarin lah gitu. Kan masing-masing orang punya visi toh, punya targetnya. Tapi saya mau cari tahu apa rahasianya. Saya dikasih tahu mulai dari yang kecil-kecil. Ustaz, ini ada sekolah luar biasa. Itu saya lihat tuh ternyata bagus sekolah SLB ini. Kalau dia bikin keset dari sisa-sisa bahan itu, SLB ini ternyata kualitasnya lebih bagus dari pabrikan. Itu awalnya saya dapat ilmu itu karena datang orang ingin taruh barang di tempat saya. Sementara saya kan selama ini dapat untung dari pabrikan orang-orang kaya ini. Tapi karena kita punya misi sosial dan produk-produk orang sekitar harus kita tampung juga, ya saya nggak bisa dong, harus ada yang saya gugurkan. Saya ambillah produk SLB ini. Ya saya gantikan produk pabrikan di 20 toko saya. Demi keberpihakan kepada ekonomi SLB ini. Ternyata jadi bahan-bahan yang dirajut oleh anak SLB ini bagus-bagus. Kenapa? Karena anak-anak SLB yang disuruh kerja ini itu gak berhenti kecuali kalau dicolek suruh sholat gitu. Ya kalau udah begitu gitu terus. Ya ngerajutnya. Dan hanya berhenti kalau disuruh berhenti itu. Dapat ilmu itu sehingga sekolah ini ada ekonominya. Anak-anaknya juga bisa berekonomi. Dan kualitasnya pun. Kenapa menangin pabrikan? Terserah. Orang pabrik marah sama gue. Dia kan udah kaya. Gitu. Bagus banget ya. Gitu salah satunya nih. Ketika jiwa sosial itu muncul. Ketika otak itu norma gak dirusak sama yang aneh-aneh itu. Kemungkinan operasi tangkap tangan ini semua karena udah otaknya udah rusak itu semua. Ya, di Indonesia ini. Yang menariknya adalah kan orang-orang kampung tuh sering ngedrop kue, lemper, apalah gitu kue-kue kampung. Dia punya aturan sendiri. Kalau perusahaan-perusahaan sekarang kan jahat yang besar-besar itu kan. Perusahaan besar-besar sekarang ini kan makan dari vendor-vendor miskin kan. Bayarnya 3 bulan gitu ya. Iya. Itulah kapitalis itu. Dia enggak. Setiap orang sudah naruh kue, ya, malam hari ini sudah dihitung, besoknya langsung dikasih cash. Pernah satu kali terlambat 1 hari. Ustadz, kalau 1 hari kami terlambat, kami harus minta dihalalkan oleh si ibu pemilik kue ini. Karena kami terlambat 1 hari menyerahkan uang mereka. Minta dihalalkan. Ini menarik nih, minta dihalalkan. Karena terlambat ngasih uangnya, pembayarannya. Jadi enggak main tuh tarsok, tarsok, tarsok, enggak ada. Ini kalau orang bisnisnya jujur. Rezeki enggak kemana-mana. Karena rezeki itu sesuai kehendak Allah kan. Bukan teori kita kan. Kalau teori kita sama makjum tadi blow on gak makjum? Kan orang ngasih dia. Iya. Makjum aja bikin aturan sendiri di kepalanya. Harusnya mah. Ambil semua. Saya telusuri lagi. Ini orang yang mengikuti kehendak Allah nih. Ternyata ada yang menarik. Belajar dari bapaknya. Bapaknya ini kalau ke rumah menantu, ibunya juga begitu akhirnya ikut-ikutan. Duduk di rumah mantu, walaupun di situ ada makanan gak mungkin diambil. Sebelum dapat ridho anaknya. Dan itu udah kebiasaan dia. Duduk lama di rumah cucu, semain sama cucu gitu ya, gak minta minum. Enggak. Begitu cara dia mendidik anaknya. Boro-boro langsung ngambil. Enggak. Dia takut yang masuk ke dalam perutnya ini enggak halal walaupun itu di rumah. Padahal dalilnya sudah jelas. Anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu milik bapakmu. Kalau terkait dengan harta. Sejauh itu pun si bapak enggak mau begitu. Duduk aja sopan. Kecuali nanti dilayani. Dan kalau dia mau minta, minta ridho dari anaknya dulu. Itu yang membuat dia sukses bisnisnya. Oh, dari sini berarti kita mesti belajar. bagaimana cara menerjemahkan kejujuran sampai tingkat aplikasi itu. Dan yang saya ceritakan ini orang Sunda yang gak jauh-jauh, jadi yang gak jauh dari Jakarta gitu judulnya. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, inilah orang kalau bersandar pada kehendak, tapi kalau pada teori otak sendiri, oh cari pembenaran pakai agama, betul gak? Kamu tuh yang gak sopan ya sama mama. Nah, akhirnya anaknya pun ngelayani mamanya pakai rido gak? Enggak rido. Kamu tuh pelit ya sama mama kalau punya makanan gak ngasih-ngasih, kamu kan baru pulang. Ya nih ambil nih gitu. Akhirnya makanan yang masuk ke dalam diri si mama ini benda asing atau benda? Karena tidak disertai dengan kerit. Dua-duanya dosa, si emak dosa, anak. Gara-gara tidak bersandar pada kehendak. Kalau si emaknya hanya mencari ridho Allah, pasti enggak begitu kelakuannya. Kalau anaknya juga mengharapkan ridho Allah, enggak mungkin pelit sama emaknya. Gitu ya. Ini karena emak-emak sih di sini kebanyakannya contohnya, jadi ya mama. Itulah kira-kira sedikit implementasi kadzalikillahu yakhluqu ma. Udah ikuti ajalah maunya Allah, ikuti aja kehendak Allah, ikuti aturan-aturan Allah. Enggak usah terlalu hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan pakai logika terus ya. Hidupnya enggak kaya-kaya kayak begini, miskin, terus susah. Kosmetiknya mahal, wajahnya tua, boros. Mukanya boros gitu jadinya. Padahal kalau ikut kehendak Allah kan jadi gampang semua kan? Gampang enggak? Gampang-gampang aja. Kehendak Allah tuh jadi ya gampang dia. Oh gitu ya, karena Maryam beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah ketika dikasih informasi kayak gini, selesai. Tinggal satu kata lagi. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wah, dikasih ayat ini orang yang sudah beriman pada kehendak Allah langsung mantap sudah. Kun fayakun. Apabila dia menghendaki penetapan sesuatu seperti hendak menciptakannya misalnya, maka cukuplah bagi Allah mengatakan padanya apa? Jadilah. Maka jadilah dia. Artinya terciptalah dengan semua prosesnya dengan mudah sekali. Nah, sampai di sini saya sudah jelaskan kemarin sedikit konsep atau teori kun fayakun. Apa itu? Satu, tanpa sebab. Dua, cepat. Tiga, nikmat. Itu. Ini sengaja saya ulangi lagi supaya kalau kita tuh sudah yakin pada kehendak Allah. Karenanya harus banyak berzikir mulainya ibu-ibu. Ya. Harus banyak berzikir, jangan kebanyakan mikir dulu. Ya. Mikir nih suami gue kayak gimana, nanti kalau gak dikasih uang gimana, tagihan bentar lagi. Mikir lagi kira-kira gimana cara bohongin laki ya. Ya, apa kira-kira alasannya ya supaya dia bisa. Sementara kan uang saya tinggal segini nih. Kalau dia ngasih bulanan segitu lagi gak cukup. Kira-kira buat ngorek dia nih gimana caranya. Capek kan. Ya gak usah ketawa gitu. Nanti ketahuan loh gitu. Baik. Kun fayakun. Artinya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Ibu-ibu sekalian, coba saya sampai di sini dulu deh. Saya mau kasih waktu untuk kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ustaz sampaikan tadi ya, saya ingin menanyakan yang dibilang oleh Bapak Hasan Saputra itu, ya, cara berpikir dengan suprarasional. Suprarasional, bagus. Bagaimana? Bagus itu betul saya kira. Karena benar itu. Boleh istilah itu bisa digunakan. Ini taruh aja di mic-nya kalau ada yang mau. Empat wanita yang dijamin masuk surga, Maryam, Fatimah, Khadijah, Asiyah, hadis riwayat Muslim. Kenapa Aisyah tidak masuk dalam hadis itu? Dalam riwayat lain ada. Ada keutamaannya sendiri Aisyah. Ya. Begitu juga Ummu Sulaim yang tidak masuk hadis ini. Dia sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma memang empat wanita besar di dunia ini inilah yang menjadi ikon utamanya. Ya. Yang best of the best muslimah sepanjang masa itu. Maryam, Fatimah, Khadijah dan Asiyah imrat Firaun. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Di antara empat orang pertama yang masuk surga itu, perempuan pertama, kenapa yang pertama itu justru istri Fir'aun? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, inilah Asia dengan semua keutamaannya. Saya kira kita pernah cerita sedikit. Perempuan Fir'aun, dengarkan baik-baik. Sebetulnya Asia ini dari keturunan Bani Israel yang tidak mau menikah dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun minta ke orang tuanya Asia, kira-kira begitu dalam kisahnya, bencana besar sudah. Dan ayahnya sudah bisa menerka apa yang terjadi. Dan pasti Asia menolak. Tapi kalau Asia menolak, ini seluruh keluarganya mati semua. Itu aturan main. Jadi ayahnya tidak bisa bilang apa-apa. Asia, kamu dilamar oleh Fir'aun. Dan kamu sudah tahu aturan mainnya. Kita semua sekeluarga bakal meninggal dunia. Semua terserah kamu, Asia. Singkat kata, terpaksa menikah. Gitu ya. Menikah dengan Fir'aun yang dianggap Tuhan, kaya raya, serba. Harusnya buat perempuan itu sesuatu enggak? Ya. Kan banyakan yang girang pada masa itu. Apalagi status Bani Israel saat itu kan lemah. Ini kan bisa mengangkat status Bani Israel dong harusnya. Ya. Paham gak sih Bu? Kita bicara teori kemanusiaannya nih. Ya, misalnya nih raja, ini ceritanya Saudi Arabia itu bisa menyatukan kabilah-kabilah. Rajanya ini menikahi gadis-gadis kabilah supaya setiap kabilah menjadi stakeholder negara, kerajaan itu. Jadi kalau ada perempuan dari satu kabilah dinikahi oleh raja, wah itu seluruh keturunannya itu bahagia karena bakal menjadi keluarga istimewa. Yang akan mendapatkan saham negara gitu, kerajaan kira-kira. Kalau ibu jadi Asia seneng gak? Karena udah ada datanya sih kalau gitu ya tentang Fir'aun, jadi gak mau seandainya zaman Fir'aun, waduh. Kan gitu ceritanya. Nah perempuan ini tidak karena harta. Jadi karena mengikuti kehendak Allah dan menjaga keluarganya, menikahlah dia. Tapi dengan izin Allah, dia tidak tersentuh oleh Fir'aun. Dan di tangannya lah kerajaan Fir'aun hancur. Dan di tangannya lah lahir dua manusia istimewa. tukang sisir anak Fir'aun yang bernama Masyitah akibat didikan dia, dan Musa alaihissalam. Ini ibu asuhnya sang nabi. Disitulah kelebihannya. Asia. Hebat. Memang. Luar biasa. Tapi ada yang lebih perih. Satu-satunya manusia, dan ini menyebabkan surganya kenapa tinggi, Asia itu. Ketika seluruh manusia di Mesir Raya mengatakan Fir'aun sebagai Tuhan, Asialah yang paling mengambil resiko dan paling tinggi resikonya. Ada yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan tapi sembunyi-sembunyi di sini. Dia terang-terangan menolak itu. Dan akhirnya dipasung. Oh, masih tahu nih ceritanya ya. Asia dengan semua kondisinya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengakui. Jadi kalau ditanya kenapa, ya tauhidnya. Kedua ya jihadnya. Ketiga ya dakwahnya. Yang keempat ya pengorbanannya, dan yang paling penting juga adalah kesucian dan kesolehannya. Itulah Asia. Semoga ibu-ibu bisa mewarisi keagungan Asia itu. Bagaimana kita bisa mencapai tingkat keyakinan yang tinggi pada Allah seperti Mbah Jum? Oh, seperti Mbah Jum. Seperti Maryam, tapi enggak apa-apa. Pertama sering-sering menyebut namanya. Ingat Kanjeng Gusti Allah gitu. Ingat sering sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ittisalu billah. Ibu-ibu sekalian, ini kata kunci penting. Kalau saya bilang jangan putus hubungan sama Allah. Semua perbuatan ini tujuan untuk menyambung dengan Allah. Semua ibadah yang hebat-hebat itu tujuan agar kita terhubung dengan koneksi sama Allah, jangan terputus. Ya, makanya kalau menghubungi Allah jangan pakai WhatsApp. Reconnecting putus. Nah, sama Allah itu harus pakai jalur dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat baca Quran itu yang paling hebat. Karena Al-Quran inilah media paling luar biasa yang menghubungkan manusia dengan Allah untuk mencapai tingkat keimanannya itu. Sebab bocoran semua di sini, ilmunya ada, doa-doanya ada, rahasia-rahasianya ada. Dan jalan paling hebat untuk bisa kuat iman adalah kalau Allah yang menolong kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Berdoa. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra al-fusuq wal-'isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada iman dan jadikanlah iman sebagai perhiasan di setiap sudut rongga dada kami. Bencikan kami kepada kekufuran, bencikan kami kepada kemaksiatan, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk golongan yang mendapatkan bimbingan-Mu, ya Allah. Memang harus banyak minta sama Allah. Ibu-ibu sekalian, bagus juga kalau kita mau evaluasi diri ya. Kan ada hadis bunyinya begini. Ada rajulun, laki-laki yang paginya beriman, siang kafir lagi. Sore beriman, paginya kafir lagi. Kita, kalau kita enggak sampai sore. Jam 7 beriman, tadi sholat subuh beriman, nanti jam 7 kafir lagi gitu. Kufur suka terlalu gampang cheating, otak maksiatnya, otak enggak jujurnya, otak berkhianatnya, ya. Tobat lagi, ya. Jam 8 tobat, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nanti jam 12 kambuh lagi. Gitu. Udah waktunya jalan lagi, keluar lagi. Telepon siapa ya untuk error lagi gitu. Karena kan suami keluar jam 7 misalnya. Ah, udah selesai, anak-anak udah gak ada. Suami udah gak ada, ngapain di rumah sendirian? Hah? Itu tadi saya bilang subuh beriman jam 7. Kafir lagi. Aduh, tobat jam 9-nya nyesel. tidur, jam 12 bangun, waktunya jalan. Kesini yuk, kesana yuk, kafir lagi dia. Kufur dalam pengertian kufur nikmat nih. Orang kalau enggak punya planning. Kalau enggak punya planning nih, wah, kasihan hidupnya. Makanya satu hal. Ibu harus punya semangat yang tinggi. Apa semangat yang paling tinggi? Saya harus mencari ilmu yang paling tinggi untuk bisa mengenal Allah sedekat-dekatnya. Setelah itu punya target. Sampai kapanpun enggak mungkin jadi hafal Quran. Padahal waktunya banyak. Di mobil bisa menghafal, di rumah banyak waktu. Banyak berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak waktu dengan ibadah untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ibu-ibu. Sebelumnya mari kita berdoa. Ini ada permohonan doa dari Ibu Febri. Ibu Febrinya enggak ada ya. Beliau mewakafkan harta. Jadi begini, Bu. Saya kemarin jalan seorang ibu dengan tim akal. Sempat berseloroh saya. Jadi dia janda. Tanahnya di mana-mana banyak sekali. Ya. Ini saya cerita apa adanya. Saya jalan kemarin seharian. Ini tanah dia. Wah, di daerah-daerah strategis besar-besar hektaran. Ya. Ini seorang ibu nih. Tapi karena memang orientasinya setelah ditinggal suami. Ini memang lurus hidupnya dan anaknya juga baik-baik. Jadi sekarang dia memilih tinggal di pesantren bersama anak yang perempuan yang sudah hafiz 30 juz dan sudah ambil sanad. Harta itu berserak-serak di mana-mana. Ya. Aduh, saya gak berani sebutkan deh. Di 4 titik yang saya lihat aja itu udah daerah strategis semua. Cerita udah cerita di atas puluhan miliar lah. Gitu. Tapi anak laki-lakinya yang dia didik pun gak ada tuh tertarik untuk keduniaannya. Anaknya berbisnis online, ya penghasilannya gak besar-besar banget, rumahnya juga gak mewah-mewah. Tapi saya perhatikan nih sepanjang jalan seharian, ngebayangin, berapa perempuan kayak begini ya, kalau udah ditinggal laki, harta banyak gitu. Masih muda pula gitu. Dan dia menjaga kesucian dirinya. Saya ke tanah wakafnya, sampai di situ ada kuburan suaminya. Suaminya juga masih muda, belum 60 tahun. Belum 60, istrinya juga masih ya produktif lah gitu. Tapi saya bayangkan nih perempuan ini soleha banget gitu. Anak laki-lakinya juga ngobrol sama saya. Jadi Ustadz mau pilih tanah wakaf yang di mana supaya saya bisa bantuin doain Ustadz. Padahal tadi saya ngobrol sama anak laki-laki ini, bisnisnya dia sendiri pun. Ini tanah sudah ditawar oleh Korea, tawar oleh Jepang, tawar oleh Cina dengan harga yang tinggi, tapi dia gak mau jual ke kafir. Dan dia ikut pada wasiat ayahnya ingin wakafkan yang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallah. Gitu, coba lihat tuh. Mau gak punya keluarga kayak begitu, Bu? Suami hidupnya kaya raya, yang disisakan bukan kan hari mau mati meninggalkan belang, laki mati ninggalin. Jadi ada guyonan orang Sunda, saya lihat ada video, ada jenazah depan mata, ini si istri masih muda cantik nangis terus. Tapi nangisnya itu sambil mukul-mukul suaminya yang udah meninggal. Dimarahinlah sama temannya. Kamu jangan gitu, cinta-cinta. Kehilangan okelah biasa. Tapi jangan begitu juga. Saya itu bukan sedih karena cinta. Dia ninggalin banyak utang. Kumaha bayarnya. Nah, itu yang itu buruk lah ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak mendoakan Ibu Feby yang sudah mewakafkan tanahnya di Lampung dan sangat strategis, ini juga amanah suaminya. Itu keluarganya kalau kurang-kurang iman itu strategis sekali. Di tengah kota betul, dekat kantor Pemda gitu. Nah yang ini karena bagi saya ini orang ini baik, kita mohon doakan Bupu untuk Bapak Haji Wazli Wahid yang meninggal dunia dari ibunya, ayahnya Ibu Feby yang biasa duduk di pojok. Beliau kolonel Angkatan Udara. Enggak ada ya? Ya kita doakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma gfir li shahidina wa ghaibina wa kabirina wa sagirina wa hajjina wa mayyitina wa dhakarana wa unthana. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanhu. Allahumma gfir li haji wazli wahid warhamhu wa'afi wa'afwanhu. Allahumma krim nusulahu wa wassi malkhalahu wa abdullahu daran min khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma naqqihi min adh-dhunub wal khataya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilhu min khatayahu bil ma'i wasalji wal bard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada banyak pelajaran tentang kesalehan yang Ibu dapat tadi dari pelajaran-pelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bersiap-siap menghadapi bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi dan ini butuh kesiapan iman. Dan saya mengajak Ibu-ibu untuk bergabung dalam program-program di Akal nanti. Ada banyak agenda-agenda besar dan gedung ini alhamdulillah sudah mulai DP-nya 10% dan kita sudah siap bayar lunasnya, tapi kita belum lunasin sebelum semua perangkat-perangkat administrasinya jelas. Terima kasih atas semua usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat ya, lazim, yatim ya.